wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kita telah sampai pada halaman 161 yaitu tentang fasal yang ke-9 bagaimana pandangan atau penilaian manusia tentang kehidupan atau hakikat dari kehidupan dunia ini. Qala Syekh wal baha'im laisa laha masirun yantadhiruha. Al baha'im, hewan, hewan ternak tidak memiliki tempat kembali yang menunggunya. Tidak ada, barakallahu fikum, tempat kembali, maksudnya perhitungan setelah kehidupan dunia ini yang menunggunya. Walaisa laha uqulun tufakkiru biha, dan juga mereka tidak mempunyai akal yang dengannya dia bisa memikirkan tentang kehidupan dunia ini dan juga tentang hari pembalasan. Tiada memiliki akal atau alat yang dengannya mereka berpikir, barakallahu fikum, apa hakikat dari kehidupan dunia ini, dan setelah dia mati, kemana dia pergi, dan apa yang akan dia rasakan setelah itu. Mereka tidak memiliki akal untuk memikirkan hal-hal demikian. Bikhilafi ulaika, berbeda dengan selainnya, berbeda dengan manusia yang mana mereka memiliki akal dan juga mereka telah disiapkan untuk mereka tempat kembali, hari perhitungan yang selalu menunggu mereka, dan mereka akan mempertanggungjawabkan setiap dari apa yang mereka perbuat. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, antahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami balhum adall balhum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau berakal? Mereka itu tidak mendengar dan tidak memikirkan dengan akal mereka akan hakikat dari kehidupan mereka di dunia ini dan apa yang akan mereka rasakan setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia ini. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah, atau mereka memikirkan tentang kehidupan dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang pada dasarnya tidak membutuhkan jawaban. Yang mana inti dari pertanyaan ini adalah menegaskan bahwa mereka itu tidak mendengar, mereka itu tidak berakal, tidak memiliki akal untuk memikirkan, barakallahu fikum. Mereka memiliki akal pada dasarnya, akan tetapi mereka tidak memanfaatkan anugerah dari Allah tersebut untuk memikirkan akan hakikat dari kehidupan dunia ini. Inhum illa kan kal an'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya, lebih sesat, barakallahu fikum, pemikirannya daripada hewan ternak. Wallahu a'lam. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensifati mereka-mereka yang mana mereka hanya memperdulikan kehidupan dunia tanpa mempertimbangkan kehidupan akhirat. Segala usaha dan upaya yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini hanya untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, mencari kesenangan dan kelezatan tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Orang-orang yang memiliki pola pikir seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi jalannya, wal iyadu billah. Waqad wasafallahu ahla hadhi nadhra bi'adamil ilmi, qala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini dengan adamul ilm, tidak memiliki ilmu. Mereka tidak memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa memberikan manfaat pada diri mereka. Qala ta'ala, wa'dallahi la yukhlifullahu wa'da. Janji Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang mana kebanyakan dari manusia itu tidak mengerti, tidak mengetahui atau tidak berilmu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Yang mana mereka hanya mengilmui secara zahir dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara mereka tentang akhirat mereka lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, aktsarun nasi la ya'lamu, bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak berilmu. Walaupun pada dasarnya mereka sudah memiliki pengetahuan, sudah mendengar ayat-ayat, akan tetapi tidak mendatangkan manfaat pada dirinya, tidak meresapi di dalam hatinya dan sanubarinya, sehingga barakallahu fikum mendorong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menambah bekal untuk negeri akhirat, tidak mendatangkan efek seperti ini pada diri mereka. Maka inilah yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Seseorang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu melainkan setelah dia mengamalkan ilmunya. Inilah dia yang disebut sebagai alim. Kalau seandainya dia hanya menguasai materi, menguasai pengetahuan, akan tetapi tidak mengamalkannya, maka dia tidak pantas dan tidak layak untuk dikatakan sebagai alim. Innama yuqalul alimu aliman barakallahu fikum ba'dal amal, setelah mereka mengamalkan ilmu tersebut. Yang mana mereka hanya mengetahui secara zahir dari kehidupan dunia ini, yang zahir-zahir saja, akan tetapi hakikatnya dia tidak mengetahuinya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Sementara tentang kehidupan akhirat mereka lalai, dilupakan. Fahum wa inkanu ahla khibratin fil mukhtara'ati was-sina'at. Mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam hal teknologi, fahum juhalun la yastahiqqu an yusafu bil ilmi. Walaupun pada dasarnya dari sisi teknologi mereka memiliki pengetahuan yang luas, akan tetapi barakallahu fikum sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang bodoh, sehingga tidak pantas dan tidak layak untuk dikatakan sebagai ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Li'anna ilmahum lam yatajawaz dhahiral hayatid dunya. Kenapa demikian? Kenapa mereka itu tidak pantas untuk dikatakan sebagai alim? Padahal ada yang satu sudah bergelar doktor atau bahkan profesor. Naam, sudah mendapatkan penghargaan ini dan itu segala macam. Dan kenapa mereka dikatakan atau disebut sebagai juhal, orang-orang yang bodoh dan tidak pantas untuk disifati sebagai ahlul ilm, sebagai orang yang berilmu? Naam, li'anna ilmahum lam yatajawaz zahiral hayatid dunya. Ini sebabnya. Karena ilmu mereka tidak melebihi zahir dari kehidupan dunia ini. Tidak melebihi. Nah, ilmu mereka hanya seputar barakallahu fikum teknologi. Naam, mengembangkan kemampuan manusia dari perkara dari sisi duniawi, dan mereka tidak memperdulikan tentang kehidupan akhirat. Dan bahkan waliyadzubillah, banyak di antara mereka untuk mencapai posisi, untuk mencapai tingkatan dalam pengetahuan teknologi, mereka bermudah-mudahan di dalam larangan-larangan Allah. Mereka berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti ini lam yastahiqu an yusafu bil ilm, tidak layak dan tidak pantas untuk disebut dan dikatakan sebagai ahlul ilm. Wa hadza ilmun naqisun la yastahiqu ashabuhu an yutlaqa alaihim hadzal wasfus syarif. Dan ilmu ini adalah ilmu yang masih kurang, yang mana pemiliknya tidak layak dan tidak pantas untuk disifati sebagai ahlul ilm, sifat yang mulia ini. Fayuqalul ulama, sehingga dikatakan bahwa mereka itu adalah al-ulama. La, tidak pantas. Wa innama yutlaku hadha ala ahli ma'rifatillahi wa khasyiatihi. Orang yang berilmu atau dikenal sebagai al-ulama hanyalah, sifat ini hanyalah diberikan kepada orang yang mengerti tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Sehingga khasyah ini derajatnya lebih tinggi daripada al-khauf. Al-khauf ini masih umum. Al-khauf ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia takut, tapi masih umum, masih luas maknanya. Tapi al-khasyah ini lebih khusus lagi, yaitu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Kenapa kita katakan makna khasyah ini adalah al-khauf ma'ilmin, rasa takut yang disertai dengan ilmu? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Hanya para ulama sajalah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang disertai dengan ilmu. Inilah barakallahu fikum ilmu yang sempurna atau ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu tersebut mendatangkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya, mereka mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang sangat tinggi yang tidak terjangkau oleh kebanyakan manusia ilmu pengetahuan mereka. Akan tetapi barakallahu fikum, pengetahuan tersebut tidak mendatangkan rasa khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sehingga oleh karena itu mereka tidak layak dan tidak pantas untuk disebut dengan al-ulama. Seorang alim itu, maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau pelajaran bahwa seorang alim itu tidak bisa dikatakan sebagai alim kecuali dia adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khasyah itu disertai dengan al-ilm. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama sajalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang disertai dengan al-ilm. Namun kalau seandainya dia sudah belajar banyak, belajar Al-Quran, belajar sunnah, mendengar nasihat-nasihat para ulama, namun tidak ada sifat khasyah pada dirinya, walaupun dia sudah banyak menguasai pengetahuan-pengetahuan baik dalam perkara agama ini, akan tetapi tidak ada rasa khasyah pada dirinya, wali'inadzubillah, maka inilah yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud, mereka dikenal dengan ahlul kitab, disebut dengan ahlul kitab dikarenakan mereka berpedoman dengan kitab, dan mereka mempelajari Alkitab, memiliki pedoman memiliki landasan yaitu Alkitab. Akan tetapi, karena cinta kepada dunia, cinta kepada kepemimpinan dan popularitas, banyak mereka yang menyampingkan ayat-ayat tersebut. Barakallahu fikum. Dan di dalam hukum-hukum mereka permainkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Mereka pada dasarnya berilmu, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sehingga mereka layak dan pantas untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nadratil madiyah lil hayatid dunya ma dzakarahu Allah fi qissati Qarun wa ma ataahu Allah minal kanuz. Dan di antara pandangan yang hanya melihat kepada materi dan kelezatan pada kehidupan dunia ini, di antara contohnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas, wa ma ataahu Allahu minal kanuz, dan apa saja yang Allah berikan kepada Qarun berupa harta-harta yang berlimpah. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Kemudian Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan perhiasan-perhiasan yang ada pada dirinya. Sampai-sampai disebutkan saking kayanya Qarun tersebut, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna mafatihahu latanu'u. Barakallahu fikum. Bahwa kunci dari gudang penyimpanan hartanya itu dibawa oleh orang-orang yang kuat, yang jumlahnya itu enggak satu orang, dengan lafaz jama' ulu quwwatin, orang-orang yang kuat. Enggak bisa orang-orang biasa atau apalagi cuma satu orang yang membawa kunci gudangnya ini. Barakallahu fikum. Lah ini baru kunci gudangnya. Lalu bagaimana dengan pintunya, bagaimana dengan ruangnya, dan bagaimana isinya? Dan sungguh sangat kaya sekali Qarun. Sampai-sampai orang-orang yang melihat betapa kayanya Qarun, padahal dia ini termasuk dari umat atau kaum Nabi Musa alaihissalam. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya, orang yang memiliki pandangan yang picik, yang hanya melihat kepada kehidupan dunia ini, mereka berandai-andai dengan mengatakan, berkatalah orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia semata, ya laitalana mitla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Andaikan, duhai kiranya, kata dia, kami diberikan seperti apa yang diberikan oleh seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh, barakallahu fikum, Qarun memiliki harta yang sangat besar, bagian yang sangat banyak. Nah, ini orang-orang yang memiliki pandangan yang salah tentang kehidupan dunia ini. Dia berharap supaya mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, dan dia menganggap bahwa Qarun ini sungguh mendapatkan bagian yang sangat banyak dan besar di dalam kehidupan dunia ini. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, yang mana pandangan dia tidak hanya sebatas kehidupan dunia ini. Di dalam lanjutan ayat tersebut Allah menceritakan dan menyebutkan bagaimana pandangan ahlul ilm, orang yang berilmu, yang mana dengan ilmunya dia bisa mendapatkan manfaat. Mereka mengatakan, wa qala alladziina utul ilma thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulaqqaha illa sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang berilmu bahwasanya pahala Allah itu lebih baik, balasan dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan pahala tersebut tidaklah akan didapati kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nah, inilah pandangan yang benar, yang sesungguhnya dari orang-orang yang berilmu ketika melihat orang-orang yang mendapatkan kelebihan berupa harta benda di dunia ini, bahwa pahala Allah, apa yang Allah siapkan di akhirat, itu lebih utama, lebih baik, dan tidak akan sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Dan ketahuilah, balasan tersebut tidak akan didapati kecuali orang-orang yang sabar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bagaimana cara kita melihat, apakah kita melihat dan mendongak ke atas atau melihat ke bawah dalam perkara duniawi ini. Nabi SAW menyebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah, lihatlah ke bawah kalian, dan jangan lihat ke atas kalian. Yang seperti ini lebih layak dan lebih pantas, sehingga kalian bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ternyata kalau kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang-orang yang lebih sengsara atau lebih susah daripada kita. Banyak orang-orang yang di bawah kita, untuk mengganjal perut saja mereka kesusahan. Kita alhamdulillah berkecukupan. Walaupun kita tidak bisa hidup mewah seperti orang-orang kaya yang ada di sekitar kita, akan tetapi kita serba berkecukupan. Semua ada, tempat tinggal layak, makanan yang kita makan pun layak, memiliki kendaraan yang dengannya kita bisa belajar, kita pergi dan kemana saja yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Sehingga dengan itu kalau kita melihat ke bawah, kita merasa menjadi orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunia ini, menjadikan kita ini barakallahu fikum menjadi orang yang mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau seandainya kita melihat ke atas. Barakallahu fikum. Dia suka melihat ke atas dan membandingkan anugerah dan kenikmatan yang ada pada dirinya dengan apa yang ada, barakallahu fikum, yang dimiliki oleh orang-orang kaya di atas dia, sehingga waliyadzubillah sampai-sampai dia enggan untuk bersyukur kepada Allah, enggan untuk mengakui nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, dan waliyadzubillah jangan sampai dia ingkar akan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada dia, kufur atau sakhat, benci dan tidak senang akan anugerah yang telah Allah berikan kepada dia. Ini merupakan sebuah dosa dan kemungkaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Qala Syekh, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan. Orang yang memiliki pandangan yang picik dan salah ketika melihat kepada orang-orang yang Allah lapangkan kepada dia kehidupan dunia ini, fatamannau mithlahu wa ghabbatuhu. Mereka berandai-andai supaya sama, bisa seperti Qarun. Wa ghabbatuhu, dan dia itu mengharapkan. Mereka mengharapkan supaya mendapatkan apa yang, supaya mereka seperti atau sama seperti Qarun. Wa wasafuhu bil hadzil azim, dan mereka mensifati Qarun dan harta yang dia miliki dengan al hadzil azim. Barakallahu fikum. Sebuah pembagian atau bagian yang sangat besar, binaan ala nadratihim al-madiyah. Penilaian mereka tentang Qarun ini dan harta yang dia miliki, semua ini dibangun di atas barakallahu fikum penilaian mereka yang hanya menilai dari sisi materi saja, materialis. Wa hadza kama huwal halul an fid dualil kafir. Dan ini Barakallahu fikum, sama dengan keadaan sekarang ini pada negeri-negeri kafir. Wa ma indaha min taqaddumi sina'in waqtisadi. Sebagaimana yang ada pada negeri-negeri kafir, yang mana mereka memiliki kemajuan dari sisi teknologi dan perekonomian. Fa inna di'afal iman minal muslimin yang dhuruna ilaihim nadrata i'jabin duna nadrin ila mahum alaihi minal kufur. Maka sesungguhnya orang-orang yang lemah imannya dari kalangan kaum muslimin, mereka melihat kepada orang-orang kufar tersebut yang memiliki kemajuan dari sisi teknologi dan perekonomian, pandangan mereka adalah pandangan yang kekagum-kaguman, kagum kepada orang-orang kufar tersebut tanpa peduli dan melihat kekufuran yang ada pada diri mereka, enggak peduli, padahal mereka itu adalah orang-orang kufar, kagum dan bangga dan dielu-elukan. Wa ma yantadhiruhum min su'il masir, dan mereka tidak menilai dan tidak melihat balasan yang buruk, tempat kembali yang jelek yang menunggu orang-orang kufar tersebut. Fatab'atuhum hadhihi nadratu khati'atu ila ta'dhimil kuffar wa ihtiramihim fi nufusihim. Sehingga pandangan yang salah ini menjadikan mereka, barakallahu fikum, untuk mengagungkan orang-orang kufar dan memuliakan mereka pada diri-diri mereka. Wa tasyabbuh bihim, mulai kagum. Diawali dengan kekaguman kepada orang-orang kufar tersebut. Kemudian berikutnya apa? Wa tasyabbuh bihim fi akhlaqihim wa adatihim as-sayyi'ah. Dan tasyabbuh, mengikuti mereka, menyerupai mereka pada akhlak-akhlak mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jelek, wal'iyadzu billah. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari kelompok tersebut. Latattabi'unna sanana mangkana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian, mulai dari sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, semakin dekat. Hatta law dakharu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai mereka kalau seandainya masuk ke lubang biawak, maka niscaya kalian pun akan masuk ke dalam lubang tersebut, wal'iyadzu billah. Nah, saking kagumnya dan sampai mereka mengeluh-ngeluhkan orang-orang kufar tersebut, akhirnya berdampak bagaimana kebiasaan mereka ditiru, dan bahkan akhlak mereka yang rendah pun ditiru, wal'iyadzu billah. Kebiasaan yang jelek pada diri mereka pun juga ditiru. Walam yuqalliduhum fil jiddi wa i'dadil quwwah wa syai'in nafi' minal mukhtara'atil wassina'at. Mereka tidak mengikuti orang-orang kufar tersebut dari sisi kesungguhan, misalnya kesungguhan di dalam berupaya, berusaha dan menyiapkan kekuatan, atau barakallahu fikum, kesungguhan di dalam menyiapkan sesuatu yang bermanfaat dari si nam, mengikuti mereka dari sesuatu yang bermanfaat dari teknologi yang canggih misalnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa kita meniru kesungguhan mereka di dalam berbuat, naam, dan mempersiapkan kekuatan atau sesuatu yang bermanfaat dari teknologi-teknologi tersebut. Kalau hanya sebatas seperti ini tidak mengapa, akan tetapi yang inilah yang dilupakan oleh kebanyakan dari kaum muslimin, barakallahu fikum. Justru mereka lebih banyak terpengaruh dari sisi akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, mulai dari berpakaian, berbicara, bergaul, barakallahu fikum. Sehingga semakin hari, naam, kalau kita lihat keadaan dan umat manusia semakin rusak dan semakin menyedihkan, wal'iyadzubillah. Wa'id kama qala ta'ala, yang mana pada dasarnya kita dituntut untuk mempersiapkan kekuatan, dan jangan sampai kita kalah seharusnya daripada orang-orang kufar selama masih dalam koridor syariat, selama kita tidak melalaikan syariat, sebagaimana yang Allah firmankan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka mastata'tum, apa yang kalian bisa dari kekuatan. Nah, persenjataan, kekuatan, dan apa saja yang bisa digunakan di dalam jihad, maka persiapkan kekuatan fisik dan yang lainnya, maka dipersiapkan. Dan tidak mengapa bagi kita untuk meniru teknologi-teknologi mereka selama tidak bertentangan di dalam syariat. Dan ini tidak mengapa, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyiapkan kekuatan. Barakallahu fikum. Bukan meniru akhlak mereka, kebiasaan mereka, sampai-sampai poster-poster mereka ditempel-tempel di dinding-dinding dari rumah-rumah kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Dan dipelajari kebiasaan mereka. Pagi bangun pagi bagaimana, tidurnya bagaimana, berpakaiannya seperti apa. Wal'iyadzubillah. Inilah pandangan dari umat manusia, atau kebanyakan dari umat manusia, tentang kehidupan dunia ini, bahwa banyak dari mereka itu hanya memikirkan pada kehidupan dunia ini saja, secara materi saja, tanpa memperdulikan kehidupan akhirat. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka seperti binatang, dan bahkan lebih jelek lagi daripada binatang. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua tentang kehidupan dunia ini, penilaian yang kedua tentang kehidupan dunia ini, an-nadratus sahihah, inilah pandangan yang benar, penilaian yang benar tentang kehidupan dunia ini. Wahia, yaitu an ya'tabiral insanu ma fi hadhil hayati dunya min malin wa sultanin wa qawimadiyatin wasilatan yusta'anu biha li'amalil akhirah. Yang mana manusia menjadikan apa yang ada pada kehidupan dunia ini, baik berupa harta, kekuasaan, dan kekuatan dari sisi materi, naam, dia jadikan sebagai wasilah, dia anggap sebagai wasilah, perantara, yang dengannya, dengan perantara tersebut, membantu dia untuk beramal untuk amalan akhirat, sebagai alat atau sebagai fasilitas. Kehidupan dunia ini, baik berupa harta, jabatan, kekuatan, kekuasaan, dia jadikan sebagai alat atau fasilitas untuk beramal dengan amalan akhirat. Inilah pandangan yang benar. Nah, sebagaimana di dalam puisi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal amali fiha sufuna. Dia menjadikan dunia ini seperti bahtera, dan dia jadikan amal soleh sebagai dia menganggap bahwa kehidupan dunia ini seperti samudra yang luas, dan menjadikan amal soleh sebagai kapal atau bahtera yang dengannya dia mengarungi kehidupan dunia ini. Hanya dijadikan sebagai wasilah untuk beramal dengan amalan akhirat, walaupun pada dasarnya kita diperbolehkan untuk bersenang-senang dan menikmati kehidupan dunia ini, akan tetapi di sana ada batasnya. Yang mana pada hakikatnya dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah peruntukkan untuk kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi, semuanya untuk kalian. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama berpendapat, mengatakan berdasarkan ayat ini, Semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya, baik binatang, tumbuhan dan yang lainnya, semuanya hukum asalnya adalah halal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan untuk kalian. Untuk kalian Allah ciptakan. Sehingga para ulama mengatakan barakallahu fikum, sebuah hukum dasar bahwa apa yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal dan boleh, kecuali yang diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fadunya fil haqiqah la tuzammu li dzatiha. Dunia sesungguhnya itu tidaklah dicela pada zatnya. Hakikat dunia ini sebenarnya tidaklah tercela. Wa innama yatawajjahul madhu wadzam ila fi'lil abdi fiha. Akan tetapi pujian dan celaan yang terkait dengan dunia ini adalah apa yang dilakukan oleh hamba pada dunia tersebut, pada kehidupan dunia. Fahiya kontorotun wa ma'barun lil akhirah. Yang mana dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhirat. Wa minha zadul jannah. Dan juga kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk menuju jannah. Wa khairu 'ishin yanaluhu ahlul jannah inna ma hasala lahum bima zarra'uhu fid dunya. Sebaik-baik kehidupan yang akan didapatkan oleh penduduk jannah hanyalah mereka mendapatkan kehidupan yang baik di jannah tersebut. Itu semua adalah hasil dari apa yang dia tanam ketika dia berada di dunia ini. Zarra'uhu fid dunya. Sehingga para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bagi kita untuk bercocok tanam, yang mana panen, yang mana hasilnya akan kita panen di akhirat. Barakallahu fikum. Fahiya darul jihad. Maka dunia ini adalah darul jihad. Kita berjihad di dalamnya. Jihad, jihad nafas, jihad pada diri kita atau jihad kepada orang-orang kufar. Wassalati wassiyam. Dan juga tempat bagi kita untuk menegakkan salat dan siam. Wal infak fi sabilillah. Dan berinfak di jalan Allah. Wa mitmarut tasabuk ilal khairat. Dan juga dunia ini adalah sebagai ajang bagi kita untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Yaqulullah ta'ala li ahli jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlul jannah, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah hani'an dengan ketenangan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikarenakan apa saja yang telah kalian perbuat pada hari-hari sebelumnya, yaitu pada kehidupan dunia. Maka sekarang kalian hanya bersenang-senang pada kehidupan dunia ini, makan dan minum, bersenang-senang. Semua ini adalah balasan dari apa yang telah engkau perbuat ketika engkau berada di kehidupan dunia ini. Inilah ikhwani fiddin, pandangan yang benar tentang kehidupan dunia ini. Walaupun pada dasarnya kita tidak dilarang untuk bersenang-senang, akan tetapi di sana ada batasnya. Dan juga ikhwani fiddin, jangan sampai karena untuk mendapatkan kehidupan dunia kita bermudah-mudahan atau bahkan sampai melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendapatkan sesuap nafsi, sungguh sangat hina dan miskin sekali. Sampai di antara kita barakallahu fikum melakukan penipuan. Nah, man ghasya falaysa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menipu maka bukan bagian dari kami. Dia rela berdusta. Dia rela berdusta. Barakallahu fikum, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi atau kehidupan yang enak di dunia ini, wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari harta kalian, yang baik, baik halal dari zatnya halal, barakallahu fikum, atau cara memperolehnya pun juga halal. baik. Makanlah dari yang baik dan halal. Wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amal soleh. Sehingga para ulama mengatakan makanan yang haram, makanan yang haram itu akan berdampak pada amalan soleh dari seseorang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal solehnya, wal'iyadzubillah. Dia capek-capek beramal, kemudian dikarenakan dia masih mengkonsumsi dengan cara yang haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal solehnya tidak diterima olehnya, wal'iyadzubillah. Maka oleh karena itu kita harus banyak berdoa dan lebih banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita jalan yang benar dan rizki yang baik dan halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.